أيها البطل تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo nomor 181 Solo. Kali ini kita bersama dengan salah seorang ustadz di Solo yang insyaallah pendengar radio semuanya sudah kenal semuanya, mahfum semuanya siapakah beliau, dan saat ini hadir di studio. Beberapa waktu yang lalu maksudnya hadir di studio, dan kini akan kita sampaikan kepada pendengar semuanya. Siapakah beliau? Beliau adalah Ustadz Abu Bakar Bashir. Kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Ustadz ya? Baik, alhamdulillah. Di usia yang semakin sepuh ini barangkali semakin sehat juga Ustadz ya? Insyaallah, berkat pertolongan Allah SWT. Alhamdulillah. Ustadz, ini di Solo sekarang hadir Radio Dakwah Syariah, dan mudah-mudahan saja nanti harapannya bisa menjadikan Solo, menghiasi kota Solo juga dengan indahnya syariah begitu. Nah, menurut Ustadz sendiri, seperti apa harusnya radio dakwah melalui radio itu seharusnya seperti apa, Tad? Iya. Jadi dakwah adalah merupakan sarana penyiaran Islam yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, dakwah adalah merupakan kegiatan yang penting agar supaya orang memahami Islam dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk itu maka radio mesti selalu menyiarkan dakwah Islam seperti dakwahnya Nabi. Jadi menerangkan Islam apa adanya. Yang hak dinyatakan hak, yang batil dinyatakan batil, meskipun melawan arus masyarakat dan arus penguasa. Apa saja yang hak mesti kita terangkan hak dengan dalil-dalil syar'i, dan yang batil ya tetap kita batilkan dengan dalil syar'i. Inilah yang penting supaya masyarakat memahami sebenarnya. Karena pada umumnya penyakit yang sedang menimpa masyarakat ini, oleh seorang ulama yang namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwa masyarakat di akhir zaman terutama akan terkena fitnah, namanya fitnah syubhat, yaitu fitnah kekaburan. Kabur di dalam memahami Islam, terutama usuluddin, terutama tauhid dan akidah, itu yang harus diterangkan jelas-jelasnya mengenai tauhid ini. Itulah yang penting. Kalau di Solo sendiri kan banyak ya radio-radio yang kemudian apa namanya memposisikan dirinya sebagai radio dakwah juga. Kalau menurut Ustadz Blantika, peradioan di Solo sendiri seperti apa, Tad, kalau dikaitkan dengan syariah, dengan Islam dan ya, sebagainya? Ya, memang mereka berusaha juga menerangkan syariah, tapi pada umumnya dalam menerangkan tauhid itu masih semacam ya apa namanya pekiwuh dengan penguasa yang tidak melaksanakan tauhid ini. Nah, ini radio RDS mesti mempelopori, tidak boleh ada pekiwuh. Jadi artinya masih ya, apa namanya, dipengaruhi begitu ya, ada pengaruh-pengaruh. Ya, semacam pekiwuh lah ya. Jadi dipengaruhi. Jadi memang kita harus tegas ya. Jadi hidup itu harus beralas-asaskan tauhid. Sedangkan apa saja yang bertentangan tauhid, meskipun dalam sistem pemerintahan, sistem hidup masyarakat, ya harus kita kritik, kita luruskan. Kalau posisi RDS sendiri menurut Ustadz harusnya seperti apa? Harapan Ustadz sendiri juga seperti apa terhadap RDS? Posisi RDS saya harapkan menjadi suara tauhid yang sebenarnya ya. Suara tauhid menerangkan tauhid apa adanya. Janganlah tauhid itu dibelak-belakkan kanan dan kiri, disesuaikan dengan keadaan-keadaan yang berkembang. Jadi harus RDS harus bisa meluruskan keadaan yang bengkok kembali kepada lurus ya, meskipun bertentangan dengan arus, itu yang penting. Jadi itulah dakwah Nabi, itu begitu sifatnya. Iya. Baik, itulah tadi wawancara singkat dengan Ustaz Abu Bakar Bashir, dan mudah-mudahan saja nanti ke depan harapan yang beliau harapkan untuk RDS FM bisa kita realisasikan seperti itu. Atau terakhir Ustaz, barangkali ingin menyampaikan sesuatu kepada pendengar di Kota Solo dan sekitarnya terkait dengan hadirnya RDS FM di Kota Solo ini, silakan Ustaz. Iya, jadi kepada umat Islam terutama, dan demikian pula dengan umat yang masih kafir, ya saya harapkan menyadari bahwasanya kunci hidup yang paling penting di dalam hidup ini adalah Islam. Jadi hidup ini kalau tidak dibimbing oleh Islam mesti rusak, baik dunia maupun akhirat. Oleh karena itu diperlukan setiap orang itu mempelajari Islam yang sebenar-benarnya. Maka Rasulullah mewajibkan tiap-tiap terutama orang sudah beriman untuk selalu belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap orang muslim. Nah, termasuk menuntut ilmu adalah selalu rajin mendengarkan, mengikuti siaran-siaran dakwah melalui radio, terutama di dalam radio RDS ini, di samping menghadiri ceramah-ceramah dan bagi kitab-kitab. Walhasil, bagi umat Islam harus menyadari keperluan pokok dalam hidup ini memahami Islam yang benar. Itulah yang penting sekarang ini. Maka kepada umat Islam kami anjurkan untuk tekun mendengarkan dakwah melalui radio-radio dakwah, terutama radio RDS ini. Semoga Allah memberi bimbingan kepada jalan yang lurus kepada kita semua. Baik, terima kasih Ustaz. Syukran jazakallah dan mudah-mudahan lain hari bisa hadir ke RDS dan memberikan satu tausiahnya Ustaz ya. Insyaallah dengan izin Allah SWT. Amin. Baik, pendengar RDS, demikian tadi dengan Ustaz Abu Bakar Bashir. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita dapatkan, hikmah dan ibrah yang bisa kita dapatkan dari perbincangan singkat tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.